Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis ini setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum sholat isya saya menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai oleh umatnya disebabkan dengan tiga hal. Yang pertama, yaitu beliau dicintai umatnya karena husnu khil akhlaqi, baik akhlaknya. Yang kedua, husnu khilqatihi, baik penampilannya. Yang ketiga, husnu hadiyatihi, yang ketiga yang belum saya jelaskan tadi, yaitu baik pemberiannya, hadiahnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pemberiannya yaitu sesuatu yang paling indah dan paling bagus diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah hidayah beragama Islam. Hidayah, petunjuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil pelajaran dari sini, apabila seorang suami ingin dicintai oleh istrinya, maka berikanlah hadiah-hadiah. Dan hadiah yang paling utama di sini adalah hadiah ilmu agama. Hadiah mengenal Islam dengan benar, hadiah masuk ke dalam Islam dan sunnah. Di samping juga hadiah-hadiah yang berupa duniawi. Tidak tercela seorang suami ketika pulang dari kantornya memberikan surprise kepada istrinya. Entah itu walau hanya dengan sepotong martabak. Entah itu walau hanya dengan gorengan. Maka dia membawakan dengan senyuman kepada istrinya, "Istriku, ini surprise dariku. Ternyata cuma gorengan." Tapi tidak mengapa. Apalagi kalau seandainya yang dibawakan bukan sekedar gorengan, gorengan plus berlian. Tunggu aja bu, insya Allah besok datang bu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, kita poin yang pertama sudah kita bicarakan, bagaimana memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang. Yang pertama yaitu sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Yang kedua yaitu bertenggang rasalah terhadap perasaan pasangan. Bertenggang rasa terhadap perasaan pasangan. Apa maksudnya? Tatkala suami sedih, tatkala suami resah, maka sang istri pun berusaha merasakan kesedihan, keresahan, kegelisahan sang suami. Sebaliknya, tatkala sang suami, sang istri sedih, tatkala sang istri sakit mungkin, tatkala sang istri tidak enak badan, maka berusaha sang suami juga merasakan kesedihan, kemudian kegelisahan, keresahan yang dihadapi oleh sang istri. Dan lihat cerita yang sangat menarik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis adalah penggalan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Dakhala Umaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ra'ahu yabki wa Abu Bakr radhiyallahu an. Maka beliau memasuki rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menangis. Kemudian ba'da qabulihi al-fida fi asri Badar wa nuzulil 'itab, yaitu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima tebusan terhadap tawanan-tawanan perang Badar, dan turunlah celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat tebusan tersebut. Dan di sini terlihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar pendapatnya. Maka nalin nabi an walladzina amanu, ada ayat yang berbunyi tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman an yakuna lahu asra, untuk memiliki tawanan dan tebusan dari tawanan tersebut. Ini tidak pantas. Dan itu yang dinasehatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Anfal ayat 67. Makana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim. Tidak pantas bagi seorang nabi siapapun untuk memiliki asra, tawanan, hatta yuthkhina fil ard. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat berapa? Ayat 67. Hatta yuthkhina fil ard, sampai ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Apakah kalian menginginkan perhiasan dunia padahal Allah menginginkan kehidupan akhirat? Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan maha bijaksana. Ayat ini menarik dibahas. Yang pertama yaitu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satunya beliau mulham, diberikan oleh Allah ilham. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, wafaqtu rabbi fi thalath. Aku berkesesuaian pendapatku dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal. Yang pertama yaitu menjadikan di belakang makam Ibrahim tempat sholat. Yang kedua yaitu membuat hijab antara istri-istri Nabi, wanita-wanita muslimah dengan orang-orang beriman. Yang ketiga yaitu tentang Asra Badr, tentang tawanan-tawanan perang Badar. Umar bin Khattab, beliau pendapatnya itu dipenggal semua tawanannya, tidak usah menerima tebusan. Maka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu memilih pendapat untuk menerima tebusan. Yang jelas ayat ini juga menarik, pelajaran menarik diantaranya yaitu keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum saya masuk kepada cerita tadi, ada perkara menarik tentang Umar ini. Di antaranya perkara hati. Mohon maaf ya cerita saya kemasana kemari. Yang jelas saya tadi ingin cerita bagaimana seorang suami itu senantiasa menjaga perasaan istri. Istri juga memperhatikan perasaan suami, saling tenggang rasa antara suami. Maka kemudian saya bercerita contoh saling menjaga perasaan, yaitu ceritanya Umar bin Khattab dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Sebelum saya cerita ini, saya ingin bercerita yang lain, yaitu cerita tentang Umar bin Khattab yang sangat menarik. Dan ini permasalahan hati, mudah-mudahan kita terobati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu keutamaan beliau. Di antaranya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada nabi sepeninggalku, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Satu, keutamaan Umar. Yang kedua, "Lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan ghaira fajj Umar." Kalau seandainya Umar radhiyallahu anhu jalan di sebuah gang, maka syaitan akan jalan di gang yang lain selain gangnya Umar, takut ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang senantiasa dibenarkan pendapatnya. Salah satu pendapat yang beliau sebenarkan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi. Tetapi dengan seperti ini, kedudukan yang sangat utama begini, kalau kita runut kedudukan manusia itu, para rasul, para nabi, Abu Bakar dan Umar, orang kedua yang terbaik di atas muka bumi ini dari seluruh manusia setelah nabi dan rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi dengan demikian, beliau masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, sekretaris pribadinya Rasulullah SAW. Rahasia-rahasia nama-nama orang munafik ada di tangan Hudzaifah dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab dengan kedudukan yang begitu tinggi, Umar bin Khattab orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga. Beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW mencatatku sebagai orang-orang yang munafik?" Pelajaran menarik bagi kita, terutama orang-orang yang sudah mengenai sunnah, mengenal kajian-kajian sunnah, lebih condong hidupnya akhirat oriented dibandingkan orang yang hidupnya hanya dunia saja. Tujuannya mulai akhirat, tujuannya mulai bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka, sering mengikuti kajian, sunnah-sunnah sudah mulai dikerjakan, kemana-mana memakai peci mungkin, memulai memanjangkan jenggot, tidak lagi memakai celana jin. Subhanallah, berani banget itu sama jin, celana jin dipakai. Ya, perempuan lebar-lebar jilbabnya. Tetapi sebagian orang yang sudah mulai mengenal sunnah, mulai ujub. Ujub itu apa? Ujub pengertiannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, an yara nafsahu yamliku syai'an laisa 'inda ghairihi. Ujub adalah memiliki, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini ujub. Baru sekali dua kali ngaji di kajian-kajian sunnah, mulai keluar dari kajian sunnah, melihat orang, kalian semua penghuni neraka. Subhanallah. Ya akhi, ujub. Dan ujub ini penyakit hati. Gara-gara ujub, orang-orang akhirnya malas untuk ibadah. Saya pernah di suatu kajian di Jakarta ditanya oleh seorang, "Ustaz, saya ingin bertanya, apa Pak? Bagaimana caranya menasehati tetangga?" "Kenapa tetangganya Pak? Susah sekali untuk diajak berjamaah." "Kenapa susah berjamaah Pak?" Dia mengatakan, "Ustaz, kamu berjamaah sana, di masjid mana saja." "Saya sudah haji dan umroh." "Kamu tahu ki?" Bahasa Sulawesi itu. "Kamu tahu ki? Bahwa sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa ki? 100.000 sholat ki. 100.000 sholat. Saya tantang siapa yang bisa menghitung sekarang. Berapa tahun 100.000 sholat? Dengan hitungan sholat wajib. 5 kali sholat sehari. Sebulan berarti kali 30, 150. Kali 12 bulan, kali 12, 150, 1.800. Ini 100.000 sholat berapa tahun? Ya, kalau ada yang tahu, kasih hadiah. Saya hadiahkan 100.000 besok, tapi saya gak bawa duit sekarang. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, puluhan tahun. Jelas. Kadang-kadang orang dengan seperti ini akhirnya ujub. Ujub menimbulkan penyakit lain. Apa itu? Yaitu merasa sudah cukup beramal, tidak cukup lagi. Maka doa tetangga tersebut mengatakan, "Kamu sholat di masjid mana saja sampai bangkotan gak sama dengan pahala saya." Itu satu kali sholat. Umroh itu 12 hari. Ya, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, hati-hati. Kalau sudah mengenal sunnah ini, sudah mengenal jalan yang hak ini, semakin kita menunduk, semakin kita rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Dan ini penyakit, perhatikan baik-baik. Kemarin saya di Kolak atau Pomala, saya membuat kajian dengan judul itu sulitnya bertaubat. Salah satu penyakit orang yang bertaubat adalah, benar, taubat itu pahalanya besar. Taubat, orang yang bertaubat seakan-akan tidak mempunyai dosa. Orang yang bertaubat mendapatkan keberuntungan. Orang yang bertaubat masuk surga. Orang yang bertaubat dosanya diganti dengan pahala. Sebanyak dosa, sebanyak itu pahala akan datang bagi orang yang taubat. Ingat, bagi siapa yang diterima taubatnya. Bagi siapa yang diterima taubatnya? Jangan-jangan sampai sekarang ini Allah belum menerima taubat kita. Siapa yang menjamin? Seorang yang dulunya melakukan kesyirikan di kuburan keramat, memakai jimat, percaya kepada orang pintar, memakai sesaji. Siapa kemudian kita bertobat mengenal sunnah ini? Kita rasa harap dan rasa takut. Sampai hari ini dan sampai mati harus ada rasa harap, rasa takut. Siapa yang bisa menjamin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzam kama la dzambalah." Orang yang bertobat seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Sama sekali dosanya tidak ada. Itu bagi siapa yang bertobat diterima oleh Allah. Ini pelajaran menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Pelajaran yang menarik selain dari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ini luar biasa. Saya dapatkan waktu daurah kemarin di Surakarta, di Solo, di Pondok Imam Bukhari dari Asy-Syaikh Al-Allamah Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau bercerita di akhir penutupan daurah kajian Islam intensif bagi para ustaz. Beliau mengingatkan kepada kita. Kata beliau, "Nafis akhaka fi umuril akhirah." Wahai saudara-saudaraku para duat, para ustaz, saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Wala tunafisu fi umur dunia. Jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Oh, dia sudah punya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk. Tidak, bukan itu. Tetapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Lihat hikmah Allah. Ketika seseorang menyaingi kawannya dalam perkara akhirat, yang terjadi apa? Dia akan ikut dalam perkara kebaikan tersebut. Contohnya kata beliau, dengan Abu Bakar dan Umar. Dalam sebuah riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud waktu itu beliau duduk mungkin di Masjid Nabawi, karena tidak disebutkan dalam hadis tersebut di mana, di Masjid Nabawi. Kemudian waktu itu Abdullah bin Mas'ud berzikir, kemudian bersolawat. Kemudian ketika Nabi dan Abu Bakar dan Umar melewati Abdullah bin Mas'ud yang sedang berzikir, bersolawat, berdoa di Masjid Nabawi, maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, kamu akan dikabulkan doamu. Rupanya Abdullah bin Mas'ud tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu sebuah tiket yang sangat luar biasa. Ketika Nabi mengatakan seperti itu sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud, itu adalah tiket yang sangat luar biasa. Minta, kamu akan dikasih. Tapi Abdullah bin Mas'ud sibuk berzikir sehingga tidak terdengar sabda beliau. Akhirnya beliau tidak menyebutkan akan hal itu, tidak berdoa. Maka datang Abu Bakar tergopoh-gopoh. Kemudian mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW tadi berkata kepadamu, wahai Abdullah bin Mas'ud, mungkin kamu tidak mendengar, sal tu'ta, minta, kamu akan dikasih, doa, kamu akan dikabulkan. Maka sudah, Abu Bakar pun pergi lagi bersama Rasulullah. Umar bin Khattab juga ikut mengabarkan kabar yang sama. Lihat, saling saing menyaingi, tapi dalam perkara apa? Perkara kebaikan. Maka Umar bin Khattab memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah dan oleh Abu Bakar. Mendengar berita yang sama, Abdullah bin Mas'ud langsung mengatakan, "Sabaqaka Abu Bakrin." Wahai Umar bin Khattab, Abu Bakar lebih dahulu mengucapkan itu kepada engkau. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "La asbiquhu abadan." Aku tidak bisa menyamai Abu Bakar sama sekali. Lihat, permasalahannya bukan pada itu. Permasalahannya adalah mungkin kita ketika menyamai, misalkan sekarang Al-Ustaz Al-Fadhil Zezen hafizahullahu ta'ala di Kendari ini mempunyai Islamic Center yang luar biasa bermanfaat untuk kaum muslim. Kemudian beliau mempunyai Prokit. Saya sebagai orang yang bisa seperti itu, saya tertarik, saya iri, saya ingin seperti itu juga terjadi di Banjarmasin. Mungkin saya tidak bisa seperti beliau menggahnya dalam berdakwah, tapi yang penting bukan bisa mengalahkan atau tidak mengalahkan, tetapi saling menyaingi dalam kebaikan. Itu yang lebih luar biasa. Dan apa yang terjadi akhirnya? Senantiasa di dalam hadis-hadis Rasul, senantiasa disebutkan Abu Bakar dan Umar. Senantiasa, kata orang Jawa, oh, nama Umar katut selalu, ikut selalu dengan Abu Bakar. Itu yang penting. Ikut selalu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka coba saingi kawanmu dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Dan ini yang terjadi kepada Umar bin Khattab. Itu pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil dari Umar bin Khattab. Adapun yang berkaitan dengan judul kita, coba perhatikan. Maka beliau berkata, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk. Beritahukan kepadaku, dari sebab apa engkau menangis dan kawanmu ini menangis, kenapa? Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis kenapa? Fa in wajadtu buka'an bakaitu wa illa tabakaitu li buka'ikuma. Artinya, jika aku mendapati setelah engkau mengutarakan apa alasan kalian berdua menangis, aku mendapati rasa sedih sebagaimana kalian sedih, maka aku akan menangis. Kalau aku tidak mendapati rasa sedih, maka aku akan berpura-pura menangis. Subhanallah. Semestinya antar suami istri seperti itu. Saling sering-sering tenggang rasa. Sang suami pulang dari kantornya dalam keadaan letih, capek. Maka melihat sang istri tergeletak di atas kasurnya, anak tidur sebelah sana, rumah belum dibersihkan. Apa yang ada dalam benak Anda pada saat itu tentang istri? Mungkin dia apa? Capek. Mungkin dia sakit. Mungkin dia lagi tidak enak badan dan macam-macam. Sering-sering tenggang rasa. Sang suami ketika sebelum pulang dari kantor, sebelum pulang dari kerja, mengatakan mau dibelikan apa dari luar, mau dibelikan ini. Kemudian ternyata sampai rumah, ternyata tidak dibelikan apa-apa. Maka sang istri pada saat itu harus tenggang rasa. Mungkin sang suami sedang lupa. Sang suami sedang kehujanan. Sang suami ketika pergi ke tempat martabaknya, martabaknya habis. Banyak alasan. Cari alasan yang bisa kita bertenggang rasa dengan pasangan kita. Ustaz, saya sering mencari alasan tapi gak dapat-dapat Ustaz. Dia salah, pasti salah ini. Ya, cari alasan. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, contoh mencari alasan sebelum yang ketiga, contoh mencari alasan agar kita, dan ini juga termasuk di dalam perkara-perkara bermuamalah dengan orang lain, sehingga kita itu manusia itu Pak, salah satu sifat buruknya adalah dia tergesa-gesa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kanal insanu ajula. Manusia adalah makhluk yang senantiasa tergesa-gesa. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa khuliqal insanu min ajal. Artinya, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Dan antara dua ayat ini, yang pertama, ayat yang pertama surat Al-Isra ayat 11, ya tergesa-gesa. Kemudian ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan, yaitu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Dari dua ayat ini ada tafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsir Qur'anil Azim. Beliau mengatakan Nabi Adam alaihi salam ketika diciptakan oleh Allah, direbahkan oleh Allah dalam penciptaannya, kemudian dimasukkan ruh dari kepalanya. Ketika ruh masuk dari kepala, maka mulai berjalan ruh tersebut. Ketika ruh sampai mata, matanya berkedap-kedip. Ruh sampai telinga, telinganya mendengar. Ruh sampai hidung, sampai mulut, mulutnya mulai bergerak. Ruh sampai tangan, tangannya mulai bergerak. Karena manusia yang tidak ada ruh mati. Ketika ruhnya masuk, maka manusia tersebut bisa bergerak. Ketika sudah mulai ruhnya setengah badan, maka Nabi Adam AS mulai bangkit. Padahal ruhnya belum sampai kaki. Maka turunlah ayat, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Dan itu sifat buruk manusia. Sering tergesa-gesa dalam memponis. Memponis istri, memponis kawan, memponis ustaz. Ya, sering tergesa-gesa. Misalkan lagi telepon-teleponan dengan istrinya. Habis itu terputus. Belum salam, belum apa, belum selesai perkataan terputus. Maka harus berhusnudzon kita. Mungkin istri lagi apa? Habis baterai. Mungkin signalnya gak ada. Saya pernah dibawa Ustaz Zazan ke Polinggona. Itu kalau mau nelpon harus naik gunung dulu. Nyari signal. Mungkin tidak ada sinyalnya. Harus nyari, pintar-pintar nyari alasan biar bisa memaafkan kesalahan pasangan. Ini yang disebut dengan tenggang rasa. Ya. Contoh misalkan sang istri ketika suaminya pulang dari kantor, mungkin suaminya dimarahi di kantor, punya masalah di kantor, kemudian apanya masalah, pulang dengan muka yang masam, raut wajah yang tidak enak dipandang, sang istri jangan cengengesan. Daeng-daeng, kita ke mall yuk, ke mall. Ini ditempelengin teh. Ih, subhanallah. Ada perkara menarik, subhanallah, Bapak Ibu Saudara Saudari. Ini juga berkaitan dengan tenggang rasa. Seorang suami pernah curhat kepada saya dengan menangis-nangis. Saya bilang, ini suami model apa nangis-nangis, kasihan. Ternyata dia mempunyai beban di dalam dirinya. Apa beban? Bebannya itu dia baru mengenal sunnah. Baru mengetahui bahwasanya hidup ini, dunia ini tujuannya akhirat. Oleh karenanya saya ingin waktu-waktu dulu mungkin terbuang percuma. Saya ingin mendalami agama. Saya ingin duduk lebih lama di majelis-majelis ilmu di mana ada kajian. Saya ingin terus ikut kajian. Sang istri protes. Dain, selama ini kau tidak pernah lagi ke mall. Mallmu sekarang masjid. Maka sang suami pada waktu itu harus mencari bagaimana bisa memaafkan sang istri. Oh, dia belum tahu. Sekarang suaminya beda. Akhirat sebagai orientasinya. Bukan hanya dunia. Wallahi Pak, banyak suami-suami yang tersiksa seperti itu. Saya pernah juga dicurhati oleh seorang suami. Ustaz, saya mulai mengenal sunnah, ingin memanjangkan jenggot. Istri saya kesal sekali dengan jenggot saya ini. Dia bilang kepada anaknya, nak, kamu mau handphone? Iya bu, kalau mau handphone saya belikan handphone sekarang. Asalkan tuh bapakmu lagi tidur, potong jenggotnya. Wallahi kejadian nyata itu. Maka sang suami pada saat itu, kalau memang dipotong jenggotnya, maka dia harus memahami bahwasanya sang istri waktu itu belum paham. Boleh dia marah, tetapi dia harus memahamkan kepada sang istri bahwa ini sunnah Rasul. Saya ingin lebih baik, menjadi suami yang baik. Suami yang lebih condong kepada kasih sayang kepada istrinya, bukan hanya sekedar cinta. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah, saling tenggang rasa di antara suami istri itu adalah salah satu yang memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara agar memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang. saling tolong menolong di dalam ketakwaan dan kebajikan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, beliau mengatakan asasul mawaddati warahmah fil usrah al-muslimah, pokok dasar menggapai kebahagiaan, kecintaan dan kasih sayang di dalam keluarga muslim adalah ayat ini. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong menolonglah di dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini asas. Ya, agar seseorang senantiasa tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Sang istri menolong suaminya, suami menolong istrinya. Ayat ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2. Saya akan berikan contoh, beberapa contoh tentang tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan di antara suami istri. Lihat hadis Rasul sebelumnya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa rizki yang paling baik yang didapatkan oleh seorang suami adalah zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman yang menolong suaminya untuk mendapatkan keimanan. Ini perlu disyukuri. Saya ingin dengan perkataan ini ingin merubah mindset berpikir, mindset atau pola berpikir seseorang tentang syukur. Orang kadang-kadang hanya mengucapkan alhamdulillah, tanda dia bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan duit, harta, perhiasan. Alhamdulillah, kenapa? Karena rapel gaji ke-13. Ya. Di sana wallahi, tallahi billah, saya bersumpah 3 kali, di sana banyak nikmat Allah yang lebih pantas untuk disyukuri dibandingkan hanya sekedar rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kiloan, bukan hanya kilauan, kiloan. Lebih banyak nikmat-nikmat yang lebih pantas untuk disyukuri, di antaranya ini, zaujatan mu'minah tu'inuhu 'ala imani. Seorang istri yang beriman yang menolong suaminya untuk beriman. Ya, menolong suaminya untuk bisa mengerjakan sholat pada waktunya, pergi ke masjid, menuntut ilmu, menolong suaminya agar suaminya senantiasa semangat bersedekah. Tidak seperti sebagian istri, kadang-kadang ini suami, anggap gelas ini suami. Datang kerabat suami. Entah itu paman suami, bibi suami, kakak suami, adik suami. Datang kerabat suami. Kemudian yang datang ini ingin minjam uang. Meminjam, bukan mengambil. Kalau arti meminjam berarti dibalik, dibeli, dikembalikan nantinya. Kemudian yang datang ini dari kerabat meminjam dan minjamnya pun tidak banyak. Kalau hitungan 20 juta maka dia hanya meminjam 10%. Berapa 10% dari 2 juta? 20 juta? 2 juta. Yang kalau sang suami ini memberikan 2 juta masih tersisa 90%. 18 juta masih banyak. Dan kerabat yang meminjam ini, minjamnya dalam jumlah yang sedikit. Itu minjem pun tidak selalu, kapan dia sangat memerlukan baru minjem. Maka sang suami pergi ke istrinya. Masuk ke dalam kamar. Kata sang suami, "Faman, sebentar ya, saya masuk ke kamar dulu." Ngapain di kamar? Konferensi meja bundar dengan istrinya. "Wahai istriku, gimana nih? Paman mau minjem. Dikasih enggak duitnya?" Maka sang istri bukannya, "Woi, kasih aja, kasihan pamannya nanti." Bukan. Malah, "Gimana ya bang? Nanti kalau dipinjami dia kecanduan minjem kesini terus. Nanti kalau dipinjami nanti gak bisa bayar. Nanti kalau dipinjami..." Bukannya istri yang menolong. Sampai-sampai sang paman yang mau minjem tadi, "Hei, silakan Ki, musyawarah sana, aku pulang dulu." Saking lamanya dia musyawarah, subhanallah. Paham Bapak Ibu saudara-saudari? Gara-gara siapa? Sang istri tidak menolong suaminya untuk gemar bersedekah, untuk gemar menghutangi orang lain. Saya tantang di majelis ini, ada yang bersedekah setiap harinya 500 ribu? Gak ada. Ada siapa? Orang yang menghutangi orang lain sebanyak 500 ribu dan belum dibayar. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu qardhin sadaqah. Setiap hutangan itu dianggap sedekah selama belum dibayar. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, coba tolong menolong dalam kebaikan. Sang suami menolong istrinya agar meninggalkan maksiat, meninggalkan menonton film, menonton sinetron di televisi-televisi yang kadang-kadang banyak maksiatnya, bahkan cenderung kepada dosa. Tolong istrinya, jangan sama-sama nonton. Saya kemarin di Pomala saya sebutkan, ada kadang-kadang bentuk-bentuk iman-iman tidak jujur. Iman tidak jujur itu penghapus pahala. Orang yang sudah mengenal sunnah, kemana-mana pakai peci, kemana-mana baju pakai baju koko, tidak mau pakai baju yang biasa-biasa, kaos oblong, dia malu untuk keluar karena sudah mengenal sunnah mungkin. Padahal itu tidak wajib, boleh saja orang keluar dengan pakai kaos. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar baju koko, mungkin pakai sampai gaya-gaya Pakistan di atas lutut. Celananya tidak isbal. Mungkin jilbabnya lebar bagi perempuan, pakai cadar. Itu ketika di Islamic Center Muhammad bin Jabal. Tapi pulang ke rumah, peci dilepas, baju koko dilepas, jenggot dilepas. Apa yang saya maksudkan? Imannya tatkala di hadapan manusia saja. Yang ditonton, lihat. Apa yang ditonton? Acara musik, sinetron, film. Makanya ini rahasia. Kadang-kadang tidak mau ditamui ke rumahnya. Rumahmu di mana, Ki? Di sana. Saya ke sana ya. Enggak usah. Akhirnya dia datang juga ke rumahnya. Tatkala, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Jamaah pengajian di Islamic Center. Matikan televisi, matikan. Ya, subhanallah. Iman tidak jujur, penghapus pahala. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari, coba tolong menolong dalam kebaikan. Ya, tolong menolong dalam kebaikan. Dan sedikit tadi tentang kenapa sih sang istri dan sang suami tadi sulit sekali mengutangkan hartanya kepada kerabatnya. Yang berhutang padahal sedikit. Yang berhutang pun kerabat, bukan orang lain. Berhutang pun tatkala memerlukan saja. Kalau gak memerlukan, dia gak berhutang. Kenapa sulit? Begitu pula dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan harta. Kenapa kita sulit untuk meletakkan harta di jalan Allah? Salah satu sebabnya adalah karena sebagian orang beriman dengan kasat mata. Tidak beriman dengan apa yang Allah janjikan dari harta yang kita jalankan di jalan Allah tersebut. Coba beda kalau seandainya kita pergi ke mall, ke supermarket, pakai keranjang, masukin sana, masukin sini. Bahkan ada sebagian, ini saya tidak tahu penyakit siapa, apakah ibu-ibu ataukah bapak-bapak. Mangkoknya lucu, beli ah. Nah, penyakit siapa nih? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Orang beli sesuatu itu karena ingin dimakan, ingin diminum, ingin dipakai. Ini beli lucu. Ada orang beli lucu? Itu gak mikir, mau berapa saja, ratusan ribu, satu juta setengah, tatkala beli, keluar dari supermarket coba. Gak mikir gitu. Tapi giliran ingin mensedekahkan diri, mikir dulu. Nanti kalau saya sedekahkan, saya besok makan apa? Maka jawabannya mudah, makan nasi besok. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Nikmat yang sangat luar biasa adalah ketika kita memiliki istri yang beriman, yang menolong kita dalam kebaikan, ketakwaan. Sedikit menyinggung tentang syukur yang saya ingin sebutkan tadi. Syukur, Bapak Ibu Saudara Saudari, salah satu cara orang bersyukur adalah dia mengenal nikmat. Nah, sayangnya sebagian dari kita, kita kenal nikmat cuma harta. Di sana banyak nikmat-nikmat lain selain harta yang lebih luar biasa dari harta. Di antaranya istri yang salihah yang menolong dalam kebaikan. Di antaranya lagi nikmat yang lain yang lebih luar biasa dibandingkan harta yang bertumpuk, rumah megah, mobil mewah, yaitu seseorang dijauhkan dari maksiat. Coba sekarang Anda memikir orang-orang yang kerja di bank konvensional, orang-orang yang kerjanya dengan menipu, orang-orang yang kerjanya germo, orang-orang yang kerjanya prostitusi, orang-orang yang kerja macam-macam cara untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, orang-orang yang menjual barang-barang yang diharamkan, orang-orang yang menjual berjudi. Apakah Anda pernah berpikir, alhamdulillah saya tidak dijadikan seperti itu, dijauhkan dari maksiat? Itu nikmat Allah terbesar yang patut kita syukuri. Maka kembali ke permasalahan tadi, Bapak Ibu Saudara Saudari, istri yang salihah yang menolong kita untuk senantiasa beriman, ini adalah salah satu nikmat yang sangat luar biasa, dan itu cara memupuk bagaimana cinta dan kasih sayang selalu ada antara suami dan istri. Imam Al-Mubarak Furi di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami'ut Tirmidhi, beliau mengatakan terhadap hadis ini, ay ala dini bi an tudzakkirahu as-salata was-sawma wa ghairahuma minal ibadat wa tamna'uhu minaz zina wa sa'iril muharramat, yaitu seorang yang menolong istri, yang menolong agama suaminya dengan mengingatkan sholat suami, puasa suami, dan hal-hal yang lain dari ibadat-ibadat yang ada. Dan melarang suami dari berzina, kemudian melarang suami dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Contoh yang lain, yang merupakan potret bagaimana para salafus saleh melakukan ini, melakukan konsep yang ketiga ini demi memupuk rasa cinta dan kasih sayang, saling tolong menolong dalam kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, rahimallahum rajulan qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhil ma ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam, lalu dia salat malam. Setelah dia salat, dia bangunkan istrinya. Lalu istrinya salat. Kalau istrinya enggan untuk bangun malam, maka dia percikkan air di wajahnya sehingga sang istri bangun dan salat malam. Ingat, dipercikkan bukan disiram. Ya. Kemudian Allah merahmati seorang istri yang bangun malam. Kemudian setelah dia bangun malam, dia sholat. Setelah dia sholat, dia membangunkan suaminya. Lalu suaminya sholat. Kalau suaminya enggan, maka sang suami dipercikkan oleh istrinya air sehingga dia bangun dan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa tadi? Abu Hurairah. Ternyata hadis ini diamalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri dalam keluarga beliau. Disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asfahani, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini adalah muridnya Abu Hurairah, seorang tabi'i. Beliau bercerita, tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layal. Aku pernah bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Kalau orang sudah bermalam berkawan selama seminggu itu ketahuan, Pak. Putih hitamnya ketahuan. Baik buruknya ketahuan. Bapak akan ketemu saya malam ini, ya Bapak bisa lihat, wah ustadznya begini, begini, begini. Ya, baru sekali ketemu. Coba bermalam, 3 malam saja ketahuan itu Ahmad Zainun itu sifatnya gimana. Makanya disebutkan sab'a layal. Ya, 7 malam sepekan itu sudah ketahuan. Dan selama sepekan tersebut yang didapati oleh Abu Utsman An-Nahdi, fakana huwa wa qadimu wa imra'atuhu ya'taqibuna al-laila athlathan. Maka beliau Abu Hurairah dan pembantunya dan istrinya membagi malam sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga malam pertama Abu Hurairah yang sholat, sepertiga malam kedua istrinya yang sholat, sepertiga malam ketiga pembantunya yang sholat. Ini tolong menolong dalam kebaikan. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi tentang tolong menolong di dalam kebaikan, cerita-cerita yang sangat menarik. Di antaranya yaitu cerita Ummud Dahdah. Mungkin sering mendengar Ummud Dahdah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dahdah, ketika beliau mendengar ayat man dzallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, barang siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik, Allah akan lipatkan pahala untuknya. Abu Dahdah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa innallaha la yuridu minnal qardha, wahai Rasulullah, apakah benar Allah menginginkan kepada dari kita itu hutangan? Artinya kita menjalankan harta di jalan Allah dan itu sebagai hutangan kita kepada Allah. Allah, kita piutangi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya benar, wahai Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah berkata, "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW fanawalahu yadahu. Beliau menunjukkan tangannya, kemudian beliau berkata, fa inni qad aqradtu rabbi haidhi. Wahai Rasulullah, kata Abu Dahdah sambil berpegang, aku telah menghutangkan kebun kurmaku untuk Allah. Diriwayatkan kebun kurma Abu Dahdah itu di dalamnya saking luasnya terdapat 6.000 pohon kurma. Maka yang lebih menarik lagi bukan itu. Ketika beliau pulang, ternyata yang tinggal di pohon di kebun kurma tersebut ada rumah beliau, yang tinggal di situ istri dan anak-anaknya. Maka Abu Dahdah mengatakan, ya Ummud Dahdah, wahai Ummud Dahdah. Kata sang istri, labbaik. Iya wahai suamiku, ini pelajaran menarik. Semestinya antara suami istri yang juga memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang adalah saling santun dalam berbahasa. Dan jangan saling mengejek-ngejek dalam berbahasa, meskipun dalam keadaan bercanda. Lihat Ummud Dahdah, labbaik. Iya wahai suamiku, aku hadir. Sangat santun kepada istrinya. Begitu juga sang istri, sang suami kepada istrinya. Harus dengan panggilan yang baik. Kadang-kadang, ya, sebagian suami, kalau terhadap ustadznya, kawannya, itu sangat santun. Iya ustadz, apa yang bisa ditolong ustadz? Tapi kalau sama istri, subhanallah. Kopi ki? Ya akhi, panggil yang baik subhanallah. Mohon tolong dong bikinkan kopi. Boleh. Minta dibikinkan, tapi dengan bahasa yang baik. Meskipun dalam keadaan bercanda, maka dilarang untuk saling buruk perkataannya di antara suami istri. Misalkan sang suami buka baju, mungkin di rumah kepanasan dia buka baju. Sang istri ingin ngejek suaminya dalam keadaan bercanda. Masya Allah, kata sang istri, ini gajah duduk dari mana? Ini gak boleh. Dalam hati sang suami, awas nanti saya balas. Sang suami buka baju mungkin, atau pakai baju yang ketat di dalam kamarnya mungkin. Sang suami masuk kamar, Masya Allah, kuda nil dari mana ini? Gak boleh. Ya, saling ajak mengejek antar suami istri enggak boleh. Walaupun dalam keadaan bercanda, harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Termasuk bahasa yang santun adalah, ini sedikit menyimpang dari tema kita yang ketiga ini, yaitu panggilan yang baik. ibu-ibu, saudari-saudari, ya, kalau belum punya panggilan yang sayang dari suami, minta malam ini juga. Ya, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau saking santunnya kepada istrinya, beliau mempunyai panggilan sayang kepada istrinya. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya Aish, wahai Aish, Aish itu menurut orang Arab adalah panggilan dalam tanda kutip unyu-unyu untuk seorang yang bernama Aisyah. Kalau ada seorang perempuan bernama Laila, maka dipanggil dengan Lai. Nah, seperti itu. Panggilan sayang. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di sanadnya dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil panggilan kepada Aisyah dengan panggilan ya Humaira, wahai istriku yang berkulit putih dan kemerah-merahan. Panggilan sayang. Ini enggak, kadang-kadang sebagian suami mempunyai menikah dengan istrinya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, selalu dipanggil, hei kemana Ki? Gak ada panggilan lain apa? Yang bagus untuk istrinya. Maka bapak ibu saudara saudari, saya pribadi kalau boleh cerita, saya punya panggilan untuk istri saya 4 sekaligus. Sayangku, cintaku, manisku, rinduku. Tuh makan langsung. Puas dia. Ya, harus punya panggilan yang sayang kepada istri kita. Ibu-ibu yang belum punya panggilan sayang dari suaminya, minta malam ini juga. Taib, bapak ibu saudara saudari, lihat, labbaik, kata istrinya, ukhruji qad aradtuhu rabbi azza wa jal, wahai istriku, keluar dari rumah, keluar dari kebun ini, aku telah hutangkan kebun ini untuk Allah Azza wa Jal. Apa yang terjadi kepada Ummu Dahda? Apakah seperti yang dikatakan oleh istri-istri sekarang? Wahai suamiku, kenapa bersedekah? Nanti kita besok makan apa? Wahai suamiku, suamiku, kenapa engkau bersedekah? Anakmu saja belum makan, belum ini. Ya, lihat. Lihat yang dikatakan oleh Ummu Dahda. Rabbiha bai'uka ya Abad Dahda. Sungguh, ini adalah jual beli yang sangat mendatangkan keuntungan, wahai suamiku Abu Dahda radhiyallahu anhu. Begitu sang istri yang salihah, yang tolong menolong di dalam kebaikan. Bapak ibu saudara saudari, saya takut terlalu malam. Kita ingin melihat tentang hak yang keempat atau kiat yang keempat agar senantiasa kita bisa memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ini yang sebelum terakhir ya, saya cukupkan 5 saja insya Allah, karena terlalu panjang nantinya. Lihat, agar bisa memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang adalah yang keempat, yaitu jangan remehkan, ini terutama kepada para ibu-ibu. Jangan remehkan pelayanan Anda di atas ranjang Anda. Mudah-mudahan paham ya, masuk di atas ranjang. Bukan lagi main petak umpet, bukan. Jangan remehkan pelayanan Anda kepada suami Anda di atas ranjang Anda. Suatu ketika saya diundang walimatul urs. Pas makan-makan ada jamaah di samping bertanya, "Ustaz, benar enggak sih kalau suami sudah berumur, istri juga sudah berumur, maka hak suami itu boleh diturunkan dalam perihal masalah ranjang?" Saya bilang, "Enggak, Pak. Harus sang istri harus tetap melayani suaminya." Maka lihat, Ustaz, lihat, ibu-ibu perhatikan ini. Ini rintihan para suami. Lihat ibu-ibu. Ustaz, saya ini Ustaz umur 50 tahun, istri saya hampir seumur dengan saya. Setiap kali saya ajak untuk bergaul, dia selalu mengelak. Alasannya kalau mandi dingin, alasannya kalau lagi begitu sakit, dan semisalnya. Kadang-kadang Ustaz, lihat Bu, rintihan para suami Bu. Kadang-kadang Ustaz, sekali juga alhamdulillah dapat Ustaz. Subhanallah. Ya. Perhatikan hak ini baik-baik. karena ini hak yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang suami. Dengan hadis-hadis yang akan kita sebutkan sekarang, perhatikan baik-baik. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan saya pesan kepada bapak, ibu, saudara-saudari, mungkin ketika Anda menulis, ya, kalau ayat Anda mudah menulisnya, ayat Al-Quran, surat Al-Quran, hadis ayat sekian, mudah menulisnya. Tapi kalau hadis, Ustaz, gimana nulisnya? Mudah menulis hadis itu adalah maksud dari hadis. Lihat, poin keempat yaitu jangan pernah meremehkan permasalahan di atas ranjang. Ini memumpuk suami, antara suami dan istri. Dan yang akan saya sebutkan sekarang adalah hadis-hadis Rasul. Belum ada ayat atau tidak akan menyebutkan ayat, tetapi hadis-hadis Rasul. Maka sebutkan poin-poinnya. Hadis ini, poinnya ini. Begitu cara menulisnya. Coba perhatikan sekarang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yang pertama, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa abat an taji'a fa bata ghadhana la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Jika seorang lelaki mengajak istrinya kepada ranjangnya. Di sini bahasa kiasan ranjang. Maksudnya apa? Bersetubuh, berjima, bukan main petak umpat. Ya. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya dianjurkan tatkala membicarakan hal-hal yang tabu memakai bahasa kiasan. Boleh apa dianjurkan seperti bersetubuh maka memakai bahasa kiasan, yaitu apa? Yaitu keranjang. Ya. Boleh seperti itu. Jangan sampai kita tidak dianjurkan untuk memakai bahasa kiasan. Jangan terlalu vulgar. Tapi boleh enggak memakai bahasa yang vulgar? Boleh. Seperti hadis Rasul, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Ini boleh memakai bahasa yang vulgar, tetapi lebih baik dia memakai bahasa yang apa? Yang kiasan. Fa'abat antaji'a, maka perempuan tersebut, saya teringat sebuah cerita, saya pernah ke pedalaman Kalimantan Barat. Di situ tertulis, ini bahasa vulgar. Jadi mungkin karena pedalamannya, tertulis dengan vulgarnya. Siapa yang sudah berak, mohon maaf ini, siapa yang sudah berak mohon tahinya disiram. Ini bahasa vulgar. Saya mikir boleh gak begini. Dalam hati saya ya boleh saja, gak ada larangan ini. Boleh, tetapi lebih baik dengan bahasa yang kiasan, santun. Yaitu apa? Barang siapa yang sudah buang air besar maka hendaklah disiram kotorannya. Ya boleh. Kita lanjutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajul ila imratahu ila firasy." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat an taji'a, maka sang istri enggan untuk datang. Fabata ghadban, maka sang suami marah malam itu, marah. La'anatha hatta tusbih. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, terdapat riwayat, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, maka sang istri enggan. Sang istri enggan. Tidak disebutkan di situ, sang suami marah. Nah, ini perhatikan, ini pelajaran menarik. Dalam hadis ini, hadis yang pertama disebutkan marahnya suami. Dalam hadis yang kedua tidak disebutkan marahnya suami. Ya, la'anat hal malaikah, para malaikat akan melaknatnya. Hatta yardha anha, sampai suaminya ridha. Apa bedanya riwayat pertama dengan riwayat yang kedua? Laknat malaikat terbatas sampai apa? Riwayat yang pertama sampai pagi. Riwayat yang kedua, laknat malaikat sampai apa? Sampai ridho. Itu kadang bisa sepekan, ya, bisa apa namanya, bisa sebulan. Karena bagaimana seorang suami lagi ingin-inginnya dilayani di atas ranjang, dia kemudian tidak dapat layanan tersebut, maka dia marah. Maka hati-hati ini bagi pasangan, bapak, ibu, terutama saudari-saudari muslimah. Itu hadis pertama. Bagaimana mencatatnya? Hadis yang pertama, bahwa wanita yang enggan untuk menerima ajakan suaminya dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Riwayat yang kedua, riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwa seorang istri yang enggan menerima ajakan suaminya dilaknat oleh para malaikat meskipun sang suami tidak marah. Lihat, itu bedanya riwayat pertama, riwayat kedua. Meskipun suami tidak marah, hanya sebatas enggan, maka sang istri dilaknat para malaikat sampai sang suami memaafkannya. Itu dua riwayat. Riwayat yang ketiga, saya percepat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Riwayat yang ketiga yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi, kalau seandainya seorang suami mengajak istrinya ila hajati, kepada hajatnya. Ini menunjukkan bahwa dilayani di atas ranjang itu hajat yang wajib dilaksanakan oleh sang istri. Maka sang istri harus memenuhi hajat suaminya wa in kana ala qatab. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun sang istri di atas qatab. Apa arti qatab? Ada dua penjelasan disebutkan oleh para ulama. Qatab artinya adalah sang istri, qatab itu tidak dikenal qatab kecuali adalah sandaran untuk para perempuan tatkala menaiki onta. Artinya, kalau sang suami lagi ingin dilayani oleh istrinya meskipun sedang di atas onta, saya juga belum bisa membayangkan bagaimana itu kalau terjadi di atas onta. Meskipun di atas onta, maka wajib dilayani. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, wa in kana ala qatab, maksudnya adalah qatab, saya juga masih belum bisa membayangkan atau bisa memikirkan bagaimana hal ini. Yaitu qatab itu menurut para ulama bahasa Arab, qatab itu adalah sebuah alat yang diletakkan untuk perempuan yang ingin melahirkan. Untuk perempuan yang ingin melahirkan, sehingga dengan cara seperti itu dia akhirnya mudah melahirkan. Saya belum paham bagaimana alat tersebut, apakah alat tempat duduk atau bagaimana. Yang jelas penafsiran kedua ini maknanya adalah walaupun saat itu sang istri sedang melahirkan, maka kalau suaminya ingin, maka wajib dia melayani suaminya. Wah, gimana tuh? Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Al-Syekh Akram Muhammad Ziyad hafizahullah ta'ala pernah bercerita kemarin waktu di Terawas, di Daurah. Waktu itu beliau bercerita tentang kita belajar fikih bersama beliau, Matan Ad-Durar Al-Bahiyah Fil Masail Fiqhiyah, yang ditulis oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah. Di situ dijelaskan tentang masalah tawaf. Wa yundabu halat tawaf bil adzkaril ma'tsurah. Dan dianjurkan tatkala tawaf untuk membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Lihat kata beliau, harus membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Nah, kesalahan sebagian orang yang berumroh, berhaji, tatkala tawaf adalah membaca buku yang berbahasa Arab dan dia tidak paham apa yang dibaca. Bukunya buku doa, tapi dia tidak paham apa yang dibaca. Akhirnya salah baca dan salahnya fatal. Kemudian beliau mencontohkan, contoh kata beliau. Saya waktu itu heran-heran, kenapa Syekh ini kok tertawa-tawa sebelum contoh atau tersenyum-senyum? Contoh kata beliau, orang berdoa, misalkan doanya warfa' lana dzikrana, ya Allah tinggikanlah kedudukan kami di dunia dan di akhirat. Dia salah baca karena dia enggak paham warfa' lana dzakarana. Ya Allah, naikkanlah kemaluan kami. Nah, ini salah baca. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Kesalahan itu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Manasikul Haji wal Umrah. Kesalahan-kesalahan haji dan umrah di antaranya membaca buku berbahasa Arab, doa bahasa Arab tapi tidak paham. Siapa yang nyuruh bawa buku? Baca apa saja yang kita bisa baca dari zikir-zikir yang disyariatkan. Maka itu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, cara mencatatnya bagaimana? Yaitu para wanita istri diwajibkan untuk melayani suaminya meskipun di atas qotab. Qotab dikasih garis dua, artinya yaitu meskipun di atas onta ataupun meskipun sedang ingin melahirkan. Kemarin saya ketemu dengan dokter, waktu saya menyebutkan hadis ini, maka beliau membenarkan apa yang saya sebutkan. Ustaz benar, secara penelitian medis, ini menurut dokter itu ya, kalau ada dokter-dokter di sini saya juga gak paham. Secara penelitian medis, salah satu yang memudahkan seseorang perempuan untuk melahirkan adalah seorang lelaki menggauli istrinya. Ketika dia ingin istri tersebut ingin melahirkan. Ini memudahkan sang istri untuk melahirkan tersebut. Ini Bapak Ibu. Taib, yang keempat. Dan ini hadis yang keempat juga menarik. Rasulullah SAW bersabda, langsung saya bacakan bahasa Indonesianya. Jika seorang suami mengajak istrinya kepada hajatnya, kepada firasnya, ranjangnya, hajatnya, maka seorang istri hendaknya memenuhi panggilan suaminya. Wa in kana 'ala tanur, meskipun sedang membakar roti, artinya meskipun sedang memasak. Dan pelajaran yang menarik dari hadis ini, maksud sedang memasak yaitu memasak dengan harta sang suami dan masakan untuk diberikan kepada suami. Para ulama mengatakan, kenapa meskipun sedang memasak, membakar roti ini dikalahkan, padahal itu kan buang-buang harta. Kalau kita membakar roti tidak bisa tidak, kecuali kita harus menyelesaikan roti tersebut, baru kita tinggalkan. Kalau enggak hangus rotinya. Paham maksud saya? Baru setelah itu kita melayani suami. Kata para ulama diantaranya Asy-Syaikh Al-Mubarak Furi bahwasanya hilangnya harta suami demi melayani suami lebih utama dibandingkan tidak hilang harta tapi suami berzina. Ini ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan permasalahan melayani di atas ranjang karena itu bisa menjaga iffah sang suami, menjaga kesucian suami. Hilangnya harta, kan kalau seandainya bakar roti kemudian sang suami manggil, maka kita harus sebagai seorang istri harus melayaninya meskipun rotinya terbakar. Hah? Sebagai seorang istri harus melayani suami meskipun rotinya terbakar. Kenapa? Karena itu harta suami dan kebakaran roti tersebut itu untuk kebaikan suami daripada dia masuk ke dalam perbuatan zina. Kalau kita kiaskan di zaman sekarang, kita lagi masak, ya tentunya kalau suami ingin manggil, matikan dulu kompornya, nanti kebakaran. Ya, Ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang terakhir, yang kelima, pas jam 9 kita berhenti. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kiat yang kelima agar terjaga, terpupuk selalu rasa cinta dan rasa kasih sayang adalah menjaga penampilan sebagaimana yang saya sudah sebutkan tadi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai tanggung jawab. Mereka punya hak sebagaimana mereka memiliki tanggung jawab. Yang menarik adalah dari ayat ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas terhadap ayat ini. Ahli tafsir tersebut dari generasi sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan ilmu tafsir, beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku sangat suka untuk berdandan, berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku sangat menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Makanya seperti yang saya katakan tadi, wahai para suami, jaga penampilan di hadapan istri, jangan cuma honeymoon. Meskipun kita sudah ubanan, sudah tahu borok masing-masing, jaga penampilan. Ya. Misalkan ini peci yang sudah menguning, diganti ya, diganti. Jangan sampai dibiarkan sekuning-kuningnya pulau di mana-mana. Perempuan juga begitu. Perempuan saya pesan, ketika Anda keluar rumah tentunya Anda ingin dandan. Tentunya Anda ingin berpenampilan baik. Maka lakukan itu bahkan harus lebih ketika Anda ingin tidur bersama suami Anda. Ini sebagian perempuan kadang-kadang kalau sudah terutama walimatul urus, walimah kawinan, resepsi pernikahan, dandan, kuning, merah, hijau, semuanya lengkap. Kadang-kadang yang diundang lebih menor daripada yang mengundang. Ya, itu lakukan tatkala tidur di samping suami. Ini enggak, sebagian perempuan kalau tidur di samping suaminya, di sini roll. Di sini roll. Di sini roll. Kemudian pakai bedak yang putih semua di sini cuma kelihatan matanya. Habis itu gimana suami mau tenang tidur? Habis itu tidurnya mendingan adem ayem, ngorok, keluar iler. Subhanallah. Ya. Habis itu pakai baju daster, dasternya yang dipakai di dapur ya, iya. Dipakai di tempat penyucian ya, iya. Di atas ranjang ya, iya. Habis itu paling jarang dicuci. Ya, jaga penampilan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, dan kalau belum punya, minta kalau perlu malam ini, minta kepada suami Anda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innar rijal hubbuhum fi unufihim." Sebelum saya sebutkan ini, ya, sebelum saya artikan perkataan Umar bin Khattab ini, apalagi bu, ya, saudari-saudari muslim, apalagi suami kita adalah suami na'udzubillah matanya jelalatan, sukanya nonton televisi, sinetron-sinetron, ya, gosip-gosip artis. Itu ketika ibu dalam penampilan yang seperti itu, dia melihat seperti ini. Kemudian itu di dunia di dunia tidak nyata, ketika melihat dia mikir, itu rambutnya bagaimana, indah sekali. Kok bulu matanya gelombang samudra, indah sekali. Kemudian pipinya kok tidak ada jerawatnya sama sekali. Ketika dia melihat kepada dunia nyata, itu kan tidak nyata di televisi. Ketika lihat dunia nyata, ya begini. Ya, subhanallah ya. Gimana mau senang? Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Lihat. Sekarang perhatikan perkataan Umar bin Khattab tadi. Innar rijal hubbuhum fi unufihim. Para lelaki itu kecintaan mereka pada hidung mereka. Kapan ada bau yang wangi, lelaki akan sangat suka sekali. Maka tidak mengapa para perempuan mengoleksi minyak wangi, tidak mengapa, asalkan tidak terlalu berlebihan. Karena para laki, suami-suami kita, Bu, itu sangat suka bau wangi. Jangankan tatkala sendirian sang suami, kalau lagi gandeng istri jalan di pasar, lewat perempuan bau wangi, istrinya di sampingnya. Itu gara-gara bau wangi itu. Maka jaga kewangian ibu, ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kalau terlalu malam tidak ada pertanyaan, tidak mengapa. Kalau ada pertanyaan silakan. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kajian yang disampaikan. Dan karena waktu yang sudah menjelang malam, mungkin kita hanya ambil dua pertanyaan saja, ya. Ahwat. Satu. Iya, bagaimana? Oh, ada Ahwat yang bertanya. Baik. Nampaknya sudah Ahwat yang duluan. Kita persilakan ibu-ibu dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya tentang fenomena gadget ini, yang dimana suami istri lebih dekat dengan HP-nya dibanding dengan istrinya, atau istrinya lebih dekat dengan HP-nya dibanding dengan suaminya. Jadi ketika waktu-waktu kosong, waktu luang itu justru suami atau istri lebih sibuk dengan HP-nya. Bagaimana Ustadz untuk mengatasi hal ini yang sudah menjadi fenomena baik di keluarga muslim, muslimah atau keluarga yang lain. Yang kedua Ustadz, ketika misalkan dalam sebuah keluarga terdapat dua perbedaan manhaj, misalkan suami masuk organisasi yang berbeda, istri yang berbeda, sehingga sering terjadi pertengkaran. Bagaimana untuk mengatasinya Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya untuk permasalahan gadget, maka semestinya kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini untuk para suami sebelum istri, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kelakuannya terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik kelakuanku terhadap istriku. Dan lihat di sini, sebelum saya jawab lebih lanjut pertanyaan ibu tadi, lihat di sini permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu bahasa kiasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata ahlun yang artinya keluarga, yang dimaksudkan istri. Ini bahasa kiasan agar kita lebih santun. Dan memang itu tidak cocok kalau misalkan seorang bertanya kepada saya, Ustaz, gimana keadaan Ustaz? Alhamdulillah. Keluarga Ustaz sehat? Alhamdulillah. Kan enak jawabnya. Tapi kalau ada orang bertanya, Ustaz gimana keluarganya? Gimana keadaan Ustaz? Alhamdulillah. Istri Ustaz gimana? Emang ngapain nanya istri saya? Maka itu harus pakai bahasa yang santun, ya. Taib. Untuk yang tadi, maka sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian terhadap istri kalian. Bapak, ibu, saudara, saudari, salah satu sifat yang baik adalah kita senantiasa memberikan waktu yang tepat dan juga banyak untuk pasangan kita. Terutama dalam perkara pemilihan keadaan, tempat, dan juga apa yang kita bicarakan. Dan gadget ini kadang-kadang dia seperti pedang bermata dua. Dia bermanfaat tatkala digunakan untuk kebaikan, tetapi dia sangat berburuk dampaknya tatkala digunakan untuk keburukan. Di antaranya yang disebutkan oleh ibu tadi, mungkin ini keluhan kita semua, kalau tidak dikatakan keluhan sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya. Maka harus ada rasa takut kepada Allah. Dan saya pesan kepada kepala keluarga, ya, kepala keluarga, ingat selalu hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, antara keduanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin orang-orang yang di bawah pimpinannya. Pada hari dia meninggal dalam keadaan dia sedang menipu istri dan anak-anaknya, maka melainkan dia diharamkan atasnya surga Imam Ibn Utsaimin, ulama Islam abad ke-15 Hijriah dari Arab Saudi, beliau mengatakan salah satu bentuk penipuan kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya adalah memasukkan alat-alat seperti ini yang melalaikan keluarganya dari taat kepada Allah, baik dalam rangka melayani suaminya ataupun dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka alat-alat ini bisa jadi musibah kalau seandainya tidak di-manage, diatur dengan baik. Maka saya hanya bisa berucap ittaqullah, takutlah kepada Allah. Di dalam diri kalian, di dalam diri kita masing-masing, dalam istri kita. Maka harus ada waktu. Ya, harus ada waktu. Misalkan waktu pagi saya gunakan untuk bermurajaah dengan istri, bermurajaah dengan anak-anak. Nanti dulu handphonenya, kecuali kalau ada orang yang menelpon. Adapun main gadget, misalkan media sosial, Facebook, Twitter, kemudian Google Plus, WhatsApp, Telegram, apa saja yang kadang-kadang bisa melalaikan seseorang. Yang anehnya kadang-kadang dia itu kadang-kadang lebih sibuk dibandingkan dibandingkan presiden. Presiden saja tidak sesibuk itu. Ya. Komen di mana-mana. Bikin status tidak ada yang like. Dia komen di mana-mana, sibuk sendiri. Maka Bapak Ibu, ittaqullah. Takut kepada Allah. Di zaman sekarang anak-anak menangis, ibu-ibu tidak ada yang ngerubris. Kenapa? Ibunya sibuk dengan handphonenya. Bapaknya sibuk dengan handphonenya. Apalagi tatkala sedang lagi asik-asiknya, anaknya datang, dimarahin anaknya. Padahal itu hak anak. Dan ini termasuk menipu. Yang ditakutkan diharamkan surga. Maka hati-hati, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap barang-barangnya. Harus di-manage waktunya. Waktu misalkan di waktu memang kita perlu untuk itu. Malamkah, sorekah, dan apa yang bisa kita atur dari waktu-waktu tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Oh, berbeda cara berpikir, cara beragama. Maka jawabannya, kalau seandainya berbeda cara berpikir, cara berpikir dalam perkara akidah, maka ini harus dinasehati satu dengan yang lainnya. Jadi manhaj ini kata yang umum. Apa yang dimaksud dengan manhaj dulu? Kalau yang dimaksud adalah metodologi dalam beragama, yang satu akidahnya tauhid, yang satu kesyirikan, maka ini harus dinasehati. Sang istri menasehati suaminya, suami menasehati istrinya kalau seandainya berbeda. Kalau seandainya tidak bisa, maka terus dinasihati sampai pada tahap yang mungkin sang istri tidak sanggup lagi untuk melakukan melanjutkan hubungan ini, terutama dalam perkara-perkara akidah, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Adapun perkara-perkara yang ijtihadiyah, sang istri misalkan ikut kepada sebuah organisasi, kemudian sang suami tidak ikut atau sebaliknya, maka ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau organisasi yang diikuti oleh sang suami tersebut bertentangan dengan manhaj salaf, maka harus dinasihati dengan santun. Wallahu a'lam. Nah.